dilanda rindu. Tak ada seorang pun yang tahu betapa pilu biru hatiku. Seandainya dirimu tahu betapa menderitanya aku, puaskah kau telah menyiksa diriku. Hey, hey, hey, hey. Kau tidak kembali mengisi hari-hariku yang sepi. Aku tak tahu, tak tahu, tak tahu lagi. Tapi apa boleh buat kini, aku tak mau hidup sendiri. Pasti ada teman manis ku curhati. Hey, hey. Untung saja kau aku. Untung saja kau ada, membuatku bahagia. Jangan kau pergi lagi, my baby. Sebenarnya ku ingin kau tahu betapa pilu biru hatiku. Jika kau tinggalkan ku begini, aku bisa mati berdiri. Tolong aku, jangan kau hianati. Hey, hey. Untung saja kau bisa